angin malam mencekam, menghempas, membelai wajah ayu. Itulah kenangan yang terakhir dengan dekati dirimu, kau diam, tersungging senyuman di bibirmu. Itulah senyuman yang terakhir darimu. Kau serahkan jiwa raga. Angin tetap berhembus, tak henti, walaupun sampai akhir dunia.